Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tulil mudwan illa alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kerjaan rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah wa'ala berkenan untuk limpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarga umatnya, setia mengikuti tuntunannya hingga hari nanti. Kaum dan kaum muslimat yang kami hormati. Sebelum kita memasuki tafsir set ayat yang keempat, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu tentang tafsir dari ayat yang keberapa? Kalau belajar ya berarti yang ketiga. Pertanyaannya, ayat yang ke bunyinya apa? Bukan ini pertanyaannya. Hah? Bunyinya apa? Sayasla naron dzata lahab. Artinya Abu Lahab akan masuk neraka yang apinya apa? Bergejolak. Pada pengajian yang lalu kita bahwasannya ayat yang ketiga ini merupakan penjelas dari ayat sebelumnya yang bunyinya apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dan apa yang diusahakan oleh Abu Lahab tidak bermanfaat untuknya. Apa maksud ungkapan ayat 3 ini merupakan penjelasan dari ayat sebelumnya? Ini pertanyaan agak berbobot. Makanya hadiahnya juga mantan abot. Nah, silakan. Apa maksud ayat ketiga ini merupakan penjelas dari ayat sebelumnya? Tidak ada yang berani mencoba, walaupun keliru, ya. Bagus sekali. Ayat ini bercerita bahwasanya Abu Lahab akan masuk ke neraka. Ayat sebelumnya menjelaskan bahwasanya harta dan anaknya Abu Lahab tidak bermanfaat untuk Abu Lahab. Tidak bermanfaat untuk apa? Tidak bermanfaat untuk menyelamatkan Abu Lahab dari apa? Siksa api neraka. Monggo. Pertanyaan berikutnya. Pada pertemuan yang telah lalu kita sedikit menggambarkan tentang dahsyatnya neraka. Karena saat itu kita menceritakan atau menjelaskan bahwasanya api itu apa yang lalu kita bingung tentang ngeri. Pertanyaan, tolong gambarkan bagaimana besarnya neraka. Saya enggak minta untuk diukur berapa meter, tapi tolong gambarkan berdasarkan hadis Nabi SAW bagaimana besarnya neraka. Ya. Ya. Belum. Ini batu bukan, ini dalamnya. Ini besarnya neraka. Apa? Malaikat apa manusia? Malaikat, bagus. Apa? Pada hari kiamat nanti neraka akan didatangkan, diseret dengan berapa tali? 70.000 tali. Untuk nyeret apa? Nyeret neraka butuh berapa tali? 70.000 tali. Setiap tali dipegang oleh berapa? 70.000 malaikat. Sudah ada yang hitung pakai kalkulator kemarin berapa jumlahnya? Hah, banyak jumlahnya. Ini pertanyaan mudah apa pertanyaan susah ini? Sulit. Wah. Ya iyalah. Monggo, silakan. Pertanyaan yang terakhir. Tolong gambarkan bagaimana dalamnya neraka dan panasnya api neraka. Tolong gambarkan, ya. Sampai ke butuh waktu 70 tahun supaya sampai ke dasarnya, ya. Panasnya neraka. Bagus, bagus. Tinggal ini enggak apa ya. Sekarang kita masuki ayat yang keberapa? Allah. Para hadirin dan hadirat, segenap pendengar radio Roja di Jakarta, Bandung darinya, para pendengar radio As-Sunnah FM di Cirebon dan sekitarnya, radio Bas FM di sekitarnya, radio Nashrul Sunnah di Madiun dan sekitarnya. Kita akan memasuki ayat yang keempat yang berbunyi apa? Wam ra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya. Istrinya siapa? Abu Lahab. Hammalatal hatab. Istrinya begitu pula dia membawa kayu bakar. Membawa apa? Kayu bakar. Di dalam ini Allah subhanahu wa ta'ala setelah sebelumnya mencela Abu Lahab. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini masih celaan Abu Lahab. Ini celaan buat Abu Lahab. Ini juga celaan buat apa? Abu Lahab. Di ayat Allah subhanahu mencela siapa? Istrinya. Kenapa kok istrinya ikut dicela? Apakah karena dia itu istrinya Abu Lahab sehingga ikut namseret ketika suaminya kasus korupsi, istrinya ikut apa? Masuk ke bui, apakah seperti itu? Apakah setiap istrinya orang kafir akan di belum tentu. Buktinya Fir'aun, pionir kekufuran, dedengkotnya orang kafir. Istrinya apa? Mukminah. Siapa namanya? Aisyah. Aisyah. Istrinya siapa? Aisyah. Kalau istrinya siapa? Beda kan ya. Kalau istrinya Rasul namanya Aisyah. Kalau istrinya Fir'aun namanya Aisyah. Ya, namanya A. A. Kalau Aisyah itu pakai Aim, istrinya Rasul. Kalau Asiyah pakai A, itu istri siapa? Istrinya Fir'aun. Asiyah, dia dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Padahal dia adalah istrinya siapa? Fir'aun. Istrinya Abu Lahab dicela. Karena apa? Apakah karena istrinya Abu Lahab? Tidak. Karena istrinya Abu Lahab bersekutu. Dengan siapa? Dengan suaminya. Dan mendukung 100% apa yang dilakukan oleh siapa? Suaminya. Membantu dalam apa? Membantu dalam kekufuran. Membantu dalam musuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar seandainya istrinya Abu Lahab dicela Allah Jalla wa'ala dalam ayat ini. وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَمْرَأَتُهُ وَمْرَأَتُهُ apa artinya? وَمْرَأَتُهُ artinya apa? Istrinya. إِمْرَأَةَ artinya apa إِمْرَأَةَ? Hah? Perempuan. إِمْرَأَةَ apa? Perempuan. Berarti seterlek arti ayat ini apa? Dan perempuannya apa? Firaun. Perempuannya Abu Lahab. Loh, perempuan kok ditafsirkan apa? Istri. Kata perempuan di dalam Al-Quran itu sering digunakan dengan mana istri. Di antaranya ayat ini. Masih ada ayat yang lainnya. Di antaranya adalah surat Hud ayat 71. Dalam surat Hud ayat 71, Allah Subhanahu wa ta'ala cerita tentang istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa? Ada dua. Ibunya Ishak. Ibunya Nabi Ishak siapa? Sarah. Di dalam surat Hud 71 Allah SWT raskan dan menyebutkan bahwasannya Hajar adalah ibahnya Ibrahim. Bukan puannya, tapi apa? Istrinya. Dalam surat Al-A'raf ayat 83 Allah Subhanahu wa taala menceritakan istrinya Nabi Lut itu juga disebutkan imra'ah yang secara letter artinya perempuan tapi maksudnya di situ adalah apa? Istri. Juga Yusuf ayat 30 Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang istrinya Al-Aziz. Al-Aziz istrinya siapa? Yang menggoda siapa? Nabi Yusuf kan di situ Tul Aziz, perempuannya Aziz. Yang dimana istri. Jadi wamu artinya ada dan istrinya. Istri siapa? Abu Lahab. Siapa nama istrinya Abu Lahab? Siapa? Namanya adalah Arwa. Namanya siapa? Arwa. Ada perbedaan pendapat ulama siapa nama istrinya. Ini salah satu nama yang disebutkan adalah namanya siapa? Arwa. Kunyahnya apa? Julukannya apa? Ummu Jamil. Ummu apa? Ummu Jamil. Apa artinya Jamil? Cakep. Ummu Jamil. Ibunya orang yang cakep. Emang orangnya? Gak pernah lihat. Ummu Jamil Arwa. Binti siapa? Binti Harb. Binti Harb. Ini adalah saudarinya Abu Sufyan. Jadi istrinya Abu Lahab itu saudarinya siapa? Abu Sufyan. Berarti ini bangsawan atau bukan? Bangsawan. Tapi bukan berarti bangsawan itu mesti apa? Mesti apik. Makanya kalau di istri jangan cuma yang berdarah apa? Bukan hanya yang ningrat. Karena orang ningrat itu tidak jaminan dia itu apa? Solehah. Tidak jaminan. Kecuali kalau ningrat solehah. Wah itu Masya Allah itu bibit, bebet sama apa? Bobot. Tapi kan yang seperti itu. Jadi jangan semua sini aku pengen ningrat, ayu, solehah. Enggak oli-oli. Karena sudah habis ya. Jadi jangan sampai target kita harus yang ningrat. Lihat apa? Ya. Ini. Yang di sini. Di dalam ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa mra'atu hammalatal hatab. Apa artinya hammalatal hatab? Pembawa kayu bakar. Emang istrinya Abu Lahab ini bakul apa ya? Tukang jual kayu bakar. Apa maksudnya di sini? Penyebar fitnah. Pokoknya kayu bakar sefitnah. Penyala. Bagus. Maknanya apa? Provokator. Ya sama kayak penyebar fitnah. Provokator sama kayak penyebar fitnah. Ada yang lain? Para ulama? Nambahi geni. Geni kok ngapa? Di neraka. Buat siapa? Buat Abu Lahab. Ini salah satu penafsiran. Banyak ahli tafsir ternyata di Masjid Agung. ulama tafsir berbeda pendapat. Para ulama tafsir berbeda pendapat. Imam At-Tabari menyebutkan dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengenai maksud dari pembayubah. Istrinya Abu Lahab, dia itu malam hari kerjaannya itu membawa kayu-kayu yang berduri. Kayu-kayu yang apa? Yang berduri, yang banyak durinya. Buat apa? Buat disebar di jalan yang biasa dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kerjaannya siapa? Ummu Jamil. Kerjaan seperti itu. Jadi bukan malam-malam jualan suluh. Tidak. Tapi dia kayu. Bukan sembarang kayu. Kayu yang banyak apanya? Duri-durinya. Kemudian ditaruh di jalan yang biasa dilewati oleh siapa? Nabi SAW. Supaya apa? Supaya ketika Nabi SAW pergi ke masjid cocok ri. Subhanallah. Ketika Nabi pergi ke mana? Masjid itu orang kebangetan ya. Oh, mau ke masjid kok apa? Dipasangi duri. Penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, maksud dari Hammad di apa yang disebutkan sebagian, maksudnya adalah tukang penyebar. Nah, istrinya Abu Lahab ini tukang penyebar apa? Fitnah, provokator, suka mengadu domba, kemudian mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kemiskinan beliau. Kenapa dikatakan pembawa kayu bakar? Kenapa? Karena orang yang mengadu domba, dia itu bagikan membakar hubungan baik antara apa? Antara si A. Jadi ketika sudah ada hubungan baik antara si A dengan si B, hubungan baik itu hilang, terkar. Gara-gara apa? Gara-gara. Ini penafsiran yang kedua. Ada sebagian ahli tafsir yang menafsirkan maksudnya maratul hatab, membawa kayu bakar, adalah nanti pada hari kiamat. Hari kiamat ini Abu Lahab nanti akan membawa kayu untuk apa? Untuk membakar suaminya sendiri. Siapa bakar siapa? Paling dia cinta. Dan ini merupakan pun kehinaan ketika orang fisik yang sem dan yang menyiksa adalah siapa? Orang yang paling dia cintai yaitu istrinya sendiri. Kalau Imam At-Tabari, beliau lebih memilih pendapat pertama. Ya, pendapat yang pertama dan menurut pengamatan kami yang sangat terbatas, di saatnya tiga-tiganya ada dirinya siapa? Istri siapa? Abu Lahab. Kalau boleh kita lihat biografi istrinya Abu Lahab tadi, kira-kira apa yang paling buat dirinya Abu Lahab? Apakah istrinya Abu Lahab atau Arwa ini adalah bukan pasangan sejati Abu Lahab? Teladan atau musuh yang pas ahnya apa? Hah? Sangat setia atau sangat setia atau musuh? Setia. Setia musuh. Pasangan maksudnya ini istri yang berbakti baktinya atau musuh sebagai suaminya? Musuh. Kenapa musuh? Ong dia dukung 100% apa yang dilakuinya kok. Hah? Secara lahiriah mungkin orang akan menilai bahwasannya istrinya Abu Lahab merupakan pasangan sejati. Kenapa? Karena dia mendukung 100% perilaku apa? Suaminya. Sendiko dawuh, setiap apa yang dilakukan oleh suaminya dia mengekor di belakangnya. Mendukung 100% apa yang dilakukan oleh suaminya. Secara lahiriah mungkin orang akan menilai, wah ini betul-betul istri yang sangat setia dengan siapa? Suaminya. Tapi hakikatnya istri model seperti ini adalah musuh buat suami. Kenapa? Karena dukungan tersebut diberi atas perilaku Abu Lahab yang tercela terpuji, yang tercela. Jadi manakala istri mendukung perilaku suami yang tercela, sejatinya ini bukan pasangan yang setia, tapi ini adalah musuh dalam selimut untuk suaminya. Kenapa? Karena istri yang seperti ini dia telah deal untuk menyeret suaminya kemana? Ke neraka. Jadi, bisa jadi musuh kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Jadi gak usah kita nyari-nyari musuh jauh di mana-mana. Tahu-tahu ada musuh yang menikam dari mana? Dari belakang. Dan itu sudah diwanti oleh Allah Jalla. Dalam surat At-Taghabun ayat 14. Surat apa? At-Taghabun ayat 14. Apa bunyinya? Kata Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum walam. Tuguhnya di antara istri dan anak ada yang merusuhkan. Fahruhum, hati-hatilah kalian terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wahai para orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anak kalian ada yang merupakan musuh kalian, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Waduh, gimana ini? Berarti istri kita musuh ya? Iya, musuh. Hah? Apa? Gimana? Perlu dicurigai. Berarti kita perlu pasang CCTV di rumah ini. Iya. Gimana ini? Keliru apa ini? Tidak mungkin ayatnya keliru. Ya. Tentu. Terus gimana? Yang tentu gimana? Apakah ayat ini mengatakan bahwasanya istri kita itu semuanya musuh? Ayat ini mengatakan min azwajikum ba'udikum. Sungguhnya di antara. Artinya apa? Artinya tidak semuanya. Ada di antara istri-istri kita minin, kaum muslimin itu yang musuh, tapi ada juga yang apa? Yang setia. Nah, enggak tahu istri kita mana ini? Yang panjenengannya lebih tahu. Tapi sebelum menilai, nanti dulu. Jangan pulang dulu ya. Nanti pulang-pulang belum belajar sampai akhir, nanti langsung memvonis istri musuh ya. Nanti dulu ya. Istri yang termasuk musuh suami, kata Imam At-Tabari, adalah mereka yang menghalangi kita dari jalan Allah. Istri yang menghalangi kita dari apa? Jalan Allah. Atau yang lemahkan semangat kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Istri yang dikategorikan apa? Musuh. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kenapa? Karena secara tabiat yang namanya manusia pas mencintai istri dan anak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini, jangan sampai kenaan kalian anak dan istri kemudian menyeret kalian untuk mentaati mereka dalam hal-hal yang tidak senang dengan agama. Kadang-kadang karena kalah dengan kepada siapa? Kepada anak istri. Setiap permintaan anak istri di apa? Dikabulkan. Saking apanya? Saking sayangnya. Dan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rasa sayang, kecintaan kalian kepada anak istri kemudian berbuntut kalian itu kor. Mengikuti setiap apa yang diminta oleh anak dan istri. Seandainya orang suami ingin berzakat. Ingin apa? Berzakat. Kemudian istrinya datang ngelihat suaminya lagi megang kalkulator, ngitung 2,5% dari misalnya hartanya 1 miliarnya. Persen berarti nah, 25 juta. 2,5 juta atau 25 juta? 25 juta. Akeh mok ya. Nah, pertama dinyantai-nyantai saja. Suaminya apa? Megang kalkulator, sedang hitung hartanya. Tahu-tahu begitu melihat angka yang ada dalam kalkulator. Hah? 20 juta. Suami istrinya mulai, mas, anu kulkase wis suwe, mas. Tuku sing anyar kulkase, mas lah. Nah, atau mungkin istrinya bilang, mas, TV-nya kurang gede. Sing lebih apa? Sing lebih gening. Mas, anak kita ini yang PS1 sekarang sudah apa? 3. Belikan lemas PS3. Nah, kalau suami yang itu mau berzakat dengan membawa sebuah sasan indalah suh Anda. Ya, hati-hati. Hati-hati. Ketika lagi ngitung zakat kok datang? Datang bukan memotivasi. Datang untuk apa? Untuk melemahkan semangat. Kain pangan sejati Anda. Tapi ini adalah mudah. Kalau misalnya panjenengan pagi-pagi subuh-subuh. Membangunkan anak. Le, tangil, ayuan. Kemudian istri datang. Mas, melas, mas, esing. Tahu ini lama. Musuh. Jeneng, iki buku musuh tuh iki. Seandainya panjang ingin dengan prinsip setelah tidak tahu prinsip sudah berat memperapkannya, kemudian cerita istri bahwasanya saya suami akan ini dan saya akan berada dengan prinsip ini, tidak akan mengikuti ritual-ritual yang sudah umum di masyarakat itu, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, kemudian dengan lirih di mas aja kewelah mau diomong nang tangane. Mas, jangan seperti itulah. Nanti jadi bahan obrolan oleh tetangga-tetangga kita. Ketahuilah ini adalah siapa? Musuh Anda. Terus, istri yang pasangan sejati yang bagaimana Ustaz? Istri yang merupakan pasangan sejati adalah istri yang ketika azan berkumandang panjenengan masih tidur lelap. Dia akan apa? Nyiram banyu. Dia akan membangunkan panjenengan. Wis mangsane subuh. Ayo masjid. Itu istri apa? Itu baru teman sejati. Istri yang merupakan teman sejati Anda adalah istri yang tidak segi untuk mengingatkan panjenengan. Mas, ini sudah 1 tahun lewat. Ayo dihitung zakat harta kita. Istri panjenengan adalah istri yang ketika Anda dijauhi oleh tetangga karena Anda berpegang dengan prinsip, prinsip akidah, prinsip sunnah, kemudian Anda dijauhi oleh tetangga, maka istri akan menghibur. Bukan hanya menghibur, bahkan dia akan memotivasi Anda untuk tetap kokoh di jalan kebenaran. Itulah istri yang betul-betul istri sejati. Dan itulah yang dicontohkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwahnya, ketika Nabi dapatkan wahyu pertama kali, Nabi pulang dalam keadaan takut menggigil. Begitu sampai ke rumah langsung disambut oleh Khadijah, dihibur oleh Khadijah, kemudian diselimuti Khadijah. Ketika Nabi wahyu tentang beratnya amanah yang Allah wahyukan kepada Khadijah, dengan mantap beliau berkata, "Kalla wa bi Allah wahai suamiku, la yukhzi Allahu abadan." Wahai suamiku, tidak mungkin Allah itu akan menelantarkan dan menghinakanmu wahai suamiku. Kenapa wahai suamiku? Itasilurrahim. Engkau adalah orang yang rajin bersilaturahmi. Watul kalla, sering ringankan beban orang lain. Taksil ma'duma, memberi orang lain sesuatu mereka dapat suali dari dirimu. Wataqrid dhaif, dan engkau ingin dan gemuk untuk menjatamu. Watu'inu ala wa'ib, dan sering itu orang lain dalam musibah yang menimpa. Riwayat Bukhari dan Muslim. Motivasi, disupport, bukan malah dia apa? Bukan malah digembosi. Iya loh, gara-gara ngaguwe pak. Terus ngaji bae pak. Iki marah aji mau masjid Agung ya jadi kiye. Itu bukan tipe istri sejati. Tipe istri salah pak, lu lah ngaji. Menghalangi. Bukan malah menghalangi. Ya. Tapi, walaupun mungkin ternyata setelah kita mempelajari beberapa contoh tadi, mungkin boleh jadi adalah musuh. Setelah tadi di bawah contoh, ternyata kita bandingkan dengan rapot. Ternyata rapotnya apa? Merah. Ternyata saya musuh. Bali nganah mang wongmu. Apakah seperti itu? Tidak. Ya, jangan salah paham. Bukan bahwa istri kita yang kadang musuh kita bersikap kasar dan menutupi maaf dari kita. Ia ada maafmu. Seperti itu. Dan itu sudah diingat Allah SWT. Akhir surah ayat 14. Ketika Allah ayat menjadi ayuhallina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwalakum peruhum. Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya di istri-istri dan anak kalian itu amusian fahdaruhum. Hati-hatilah terhadap mereka. Sah di awal Allah mintahkan kita supaya berhati-hati dengan mu dari anak kita. Ayat hanahu ada berbentuk. Ta'fu. Wa'anallahu rurrahim. Ta'fu. Memaafkan di kalian. Dan kalian si istri kalian ampuni. Innallahu rahim. Sungguhnya itu maha pengampun lagi. Menyayang. Jadi subhanallah ya. Kalau kita termati ayat Al-Quran. Itu subhan luar biasa. Di awal di hati. Khawatir resepsi. Wah ini musuh. Berarti musuh harus di apa? Harus di. Yang musuh kan seperti itu. Musuh diperangi. Kan kalau usir. Yang tidak apa? Tidak mulai belakang. Tipe manusia seperti itu ketika tahu ada musuh selimutnya dia apa? Rugi kan? Ular dalam apa? Dalam selimut dia apa kan? Disayang. Ular sayang gitu. Anda harusnya ngambil bentong dikepin. Orang pikirnya seperti itu dalam selimut ini. Sudah besok pergi ke UA. Saya Pak, saya kenang apa sih ngagung Pak Muan. Kan nanti ini kasih di masjid pada cer. Jangan sampai sangka, jangan salah, makanya kan kalau si gue jangan setengah. Maksudnya apa? Jangan setengah. Kemudian apa? Pulang ya. Coba tadi seandainya saran tentang di anak-anak musuh. Kemudian ada yang pulang. Sampai akhir-akhir itu bisa ya. Makanya hati-hati. Hati-hati. Ini adalah peringatan dan yang bisik dari ayat berapa ini? Ayat yang 4 dari surat apa? Surat Al-Masad. Ada pertanyaan silakan. Ya, enggak cuma istri. Ya, suami-suami banget kayak ini enggak pernah dimusuh. Kayaknya musuh itu cuma istri. Suami juga jadi musuh lah buat istrinya. Ya. Suami yang buat musuh buatnya apa? Istrinya ke rumah, enggak kudungan, dibaca. Itu namanya apa? Musuh. Ya. Ingatkan. Harus diingatkan. Ya. Sama saja. Jika suami lakukan kesalahan. Ya. Istri apa? Begitu sebaliknya, jika istri melakukan kesalahan, suami harus apa? Ingatkan sama saja. Jadi pembicaraan ini ayatnya berbicara tentang suami, bukan kemudian suami dari orang top, tidak. Yang salah apa? Termasuk juga. Karena tua, lantaran tidak tahu akan prinsip yang kita pegang. Kemudian orang kita melarang sampai tidak sop pada orang. Walaupun mungkin ini dia mengajar prinsip kita. Mungkin karena ketidaknya. Sebagai anak, dia bermain cantik. Maksudnya, bagaimana dia menerangkan prinsip kepada orang tua dengan cara yang dengan cara yang but, dengan cara yang elegan, bukan dengan cara murui, bukan dengan cara memaksa, tidak. Dan juga dia, seorang anak, harus mengiringi hal itu dengan sikap yang sopan. Dalam Al-Quran saja, seandainya orang memerintahkan anaknya untuk melakukan kekufuran. Bukan melakukan bid'ah, bukan melakukan maksiat. Memerintahkan apa? Kekufuran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fala tuti'huma. Jangan kalian taat bapak dan ibu. Jadi kalau misalnya pak ibu menyuruh untuk melakukan misalnya. Jangan apa? Jangan taat. Sampai disetnya? Tidak. Apa? Wahibhuma dunia ma'rufah. Tapi jangan lupa wahara anak. Bermuamalahlah. Belah. Apabila tua kalian dengan baik. Tetap harus menikah dengan apa? Tak bisa jitu. Sikap baik adab anak ke orang tuanya. Bisa jadi itu merupakan pintu hidayah. Buat orang tuanya. Tapi ketika anak tidak tak pada paknya akan untuk maksiat. Ditambah anak kontuku. Jangan orang gelem tuh. Oh muhtad dosi. Taat dalam apa? Kon tuku jangan orang gelem. Tuku jangan itu boleh. Tidak mau. Tidak mau. Bapak nyuruh syirik kok. Ini masalah. Ya. Wasahin iya. Gaulah dunia. Dekat tua. Bisa ketika pengen para anak kepada orang hal yang boleh. Kemudian hari tua menjadi lulu. Allah ya. Anakku ngaji. Tambah apa? Tambah manut. Ngaji. Tambah apa? Bukan malas saja. Nengka anak kurang menanak. Iya tuh. Orang tua emang anaknya itu yang sunnah sesuai yang perintah itu tidak tahu, maka kita harus dengan benar. Silakan. Ya. Ya. Min azzuri kan dia, Allah Ta'ala sedang dia ada dinaai parang yang beriman. Orang yang beriman, tiap orang yang beriman punya apa? Makanya disikai redaksi kata jamak. Yang artinya ada lebih dari apa? Satu. Atau bisa jadi ketika istri apa? Lebih dari satu. Di antara istri yang ini, kalau yang istri berapa? Ada yang apa? Musuh. Itu maksud dari ayat tadi. Yang lain silahkan. Masih ada 2 menit. Istri para koruptor yang dukung sukan bukan tapi apa? Ngompol untuk korupsi. Apakah bisa masuk dalam ayat ini? Peluangnya sangat besar. Ya. Peluangnya sangat besar. Untuk apa? Peluang untuk masuk ke kenal sangat besar. Itu termasuk apa? Mus buat siapa? Buat suaminya. Maka ya kadang-kadang enak ya. Wahai suami, ditegur oleh istri kadang tidak enak. Ya, lagi enak nonton TV, tahu-tahu nonton TV baik, ngasihlah sekali. Memang tidak enak, tapi telah di yang jadi insyaAllah. Dalam perhatian mengucapkan atas segala kurangannya, mohon maaf sebesarnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.